Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada haqqa jihadih wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, tuan-tuan yang cerdas, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya, dalam presentasi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi presentasi tentang Yaumil Akhir yang diawali dengan alam barzah. Ya. Namun sebelum ke alam barzah, diawali dengan al-mautu, ya, kematian. Nah, kita sudah jelaskan tentang proses kematian dan kemudian apa yang akan terjadi, ya, bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di alam kubur, walaupun belum tuntas, ya. Nah, insya Allah kita akan sedikit, ya, mereview tentang maut, ya, kematian, ya, dan suasananya. Karena ini adalah pokok, ya, hal yang pokok, hal yang sangat vital, sangat penting bagi kita untuk kita pahami, ya. Kita pahami, ya, dan kemudian menjadi sebuah standing point, ya. Menjadi hal yang menjadi dasar daripada perubahan hidup kita. Nah, kenapa? Karena kematian adalah proses transisi, ya, dari kehidupan di dunia ini, ya, menuju kepada kehidupan di alam berikutnya, yaitu di alam barzah, alam kubur. Nah, Rasulullah, ya, dalam riwayat Anas bin Malik bersabda, "Man ahabba liqa'allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa'allah, kariha Allah liqa'ahu." Siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka membenci menerimanya. Nah, jadi ada timbal balik. Timbal balik. Nah, ini adalah hal yang mendasar. Ini adalah proses yang ada di dalam keyakinan. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, sekali lagi, ya, saya ingin tegaskan bahwa kita manusia, ya, itu terikat selama-lamanya dengan keyakinan kita. Ya. Ya, harta benda dunia, pangkat jabatan kedudukan, popularitas, ya, kekuasaan, itu akan hilang. Ya. Akan hilang begitu kita mati, ya. Kita akan tinggalkan semuanya, ya. Gedung-gedung, ya kan? Fasilitas hidup, ya. Kemewahan-kemewahan, sarana dan prasarana hidup ini, ya. Kemasyuran, ya kan? Kekuasaan, ya. Semuanya akan kita tinggalkan. Nah, namun, ya, yang akan melekat, ya, selama-lamanya mengikat diri kita di dunia ini sampai, ya, kehidupan setelahnya, ya, selama-lamanya, itu adalah keyakinan kita. Keyakinan kita, apa yang kita yakini. Ya. Ini menyangkut niat. Ya, menyangkut niat, motivasi, keinginan, tujuan hidup. Ya. Harapan, cita-cita. Ya. Ini adalah keyakinan. Ya. Keyakinan ini melekat terus dengan jiwa kita, dengan ruh kita. Kemudian, apa yang kita pikirkan, ya, pola pikir kita, cara berpikir kita, cara kita menilai sesuatu, ya, cara kita berpendapat, cara kita menganalisa, memandang sesuatu, itu juga melekat terus, ya, di dalam jiwa kita, di dalam nyawa kita, di dalam hati kita, ya, sampai kita bawa, sampai kita mati, kita bawa terus, sampai selama-lamanya. Kemudian, amalan-amalan kita. Yang ketiga ya, amalan-amalan perbuatan kita. Semua gerak-gerik kita, perilaku kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, ya, perilaku sehari-hari kita, yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, yang zahir maupun yang batin, ya, semuanya itu adalah melekat dengan jiwa kita selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya artinya seterusnya, ya, setelah kita mati pun akan tetap melekat. Nah, makanya itu nanti, ya, di kehidupan setelah mati kita, yang dipertanggungjawabkan adalah itu, ya, amal-amal kita, perbuatan kita, keyakinan kita, ya, cara berpikir kita, cara sudut pandang kita, ya, niat kita, motivasi hidup kita, tujuan hidup kita, ya, keinginan-keinginan dan hal yang terkait dengan itu, ya. Nah, jadi semua yang merupakan aktivitas hati kita, pikiran kita, ya, akal pikiran kita, kemudian pendengaran penglihatan kita, dan seluruh amal perbuatan kita, itu semuanya melekat, selalu melekat dan mengikat kita. Ya. Kita terikat dengan semua keyakinan, semua sudut pandang, cara berpikir kita, pola pikir, dan semua amal perbuatan kita. Itu mengikat kita selama-lamanya. Mengikat, menyatu dengan nyawa kita, dengan roh kita, dengan jiwa kita. Dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kemudian Allah hanya membalas apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita niatkan, apa yang keyakinan kita. Ya. Ya. Keyakinan kita, pola pikir kita, sudut pandang kita, ya, dan sebagainya itu semuanya Allah yang akan membalas, akan melihat dan membalasnya. Nah, inilah makanya kita harus hati-hati. Ya. Kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap apa yang kita yakini. Karena kalau keyakinan kita salah, ya, maka ini menentukan jalan hidup kita. Jalan hidup kita juga akan salah. Nah, kalau jalan hidup salah, maka ya kita akan ditolak oleh Allah nanti di akhirat dan amal-amal perbuatan kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hal yang mendasar yang harus kita pegang dan harus kita jadikan sebagai pokok, ya, di dalam proses mereformasi diri kita, merubah diri kita. Kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, bahwa siapa yang suka, senang, ya, rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka, senang dan rindu bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci, ya, yang tidak suka bertemu dengan Allah, yaitu ketika kita dia seseorang itu akan mati, maka Allah pun tidak suka kepada dia. Nah, ini adalah hal yang mendasar. Hal yang mendasar yang harus kita pahami. Nah, dalam hal ini, maka ya, maknanya adalah kalau seseorang itu kenapa suka bertemu dengan Allah. Karena apa? Ketika seseorang itu mau meninggal dunia, ya, dalam kondisi sakaratul maut, ya, ya, detik-detik ketika meninggal, mau meninggal itu, maka malaikat akan datang bagi orang mukmin, itu akan datang berduyun-duyun mengelilinginya. Kemudian malaikat maut, ya, Israel akan berada di sisi kepalanya dan akan mencabut nyawanya. Nah, dan kemudian sebelum nyawa dilepas, dicabut, maka malaikat ini kemudian memberikan busro, ya, kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang benar keimanannya kepada Allah, yaitu yang muslim, yang masuk Islam, yang komitmen dengan hidup, jalan hidup Islam, ya. Maka diberikan kabar gembira, maka mereka, orang mukmin ini, ya, orang muslim ini kemudian ridho, ya. Ridho dan senang, dan dia ketika bertemu dengan Allah ridho. Kenapa? Karena Allah telah ridho kepadanya. Kemudian diberikan kabar gembira akan tempatnya nanti di surga. Sementara orang-orang non-muslim, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang memiliki keyakinan selain muslim, ya, selain Islam, ya, keyakinan yang salah, ya, itu ditolak oleh Allah keyakinannya, karena dia tidak menyembah Allah dengan benar, tidak mengesakan Allah, ya, maka para malaikat memberikan ya, kabar tentang azab yang pedih di neraka yang akan menanti dia. Tempatnya nanti di neraka. Ya, dan kemudian Allah benci kepada dia, ya, maka dia pun tidak suka, dia pun benci ketemu Allah dan akhirnya benci untuk mati, ya, benci. Tapi ajal tetap terjadi. Kenapa? Karena begitu kematian sudah ditentukan, ya, maka tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan sedikit pun, sesaat pun. Itu adalah sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah tentukan bagi manusia semuanya. Nah, nah ini Sofyan As-Sauri, ya, salah seorang fuqaha, ya, ahli, ya. Sofyan As-Sauri mengatakan bahwa hadis ini tidak berarti bahwa kesukaan mereka untuk bertemu kepada Allah itu menyebabkan Allah kasih kepada mereka. Tetapi kesukaan mereka untuk bertemu kepada Allah karena Allah kasih kepada mereka. Nah, ini karena apa? Karena ayatnya yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya. Jadi Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya, ada timbal balik di situ, ya. Kemudian dalam versi yang lain, idza ahabballahu abdan syaghalahu bihi, ya. Jadi jika Allah mencintai, menyukai seseorang hamba, maka akan disibukkan dengan zikir dan salawat kepada Allah, kepadanya, ya. Jadi idza ahabballahu abdan syaghalahu bihi. Jika Allah mengasihi, mencintai seseorang, maka seseorang itu akan disibukkan dengan zikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Kemudian ketika Rasul menyatakan bahwa siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, maka Allah tidak suka bertemu kepadanya, maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita semuanya tidak suka mati." Maka jawab Rasulullah, "Bukan itu maksudnya, tetapi seorang mukmin, ya, bila akan mati, datang malaikat yang membawa kabar gembira kepadanya, apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya, sehingga ia suka dan senang akan bertemu pada Allah. Sebaliknya, orang kafir, jika akan mati, datang malaikat yang mengancamnya dengan siksa yang pedih yang akan dihadapinya, sehingga ia pun kemudian benci kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ini sangat penting sekali, ya, kita pahami tentang kematian, ya. Karena apa? Kematian ini merupakan tazkirah, ya. Tazkirah. Maka seorang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat akan kematian, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Ya, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ayul mukminul aqyas?" Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang beriman yang cerdas? Maka Rasul menjawab, "Aksiruhu zikron lil mauti wa ahsanuhu mim ba'dihi istidadan." Ya. Yaitu orang yang sering memperbanyak ingat akan kematian dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Kehidupan setelah kematian berarti kehidupan di alam barzah, ya, kehidupan di padang mahsyar, ya, di hari pembalasan, yang menghisab, yang memizan, ya, sampai kehidupan di surga dan di neraka, ya. Nah, ini mempersiapkan diri supaya selamat dari azab kubur, supaya selamat dari azab neraka, ya. Supaya dia diridai Allah, ya, ketika dia mati bertemu dengan Allah, maka diridai Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya Allah ridho dan kemudian penduduk langit pun, ya, para malaikat itu akan ridho kepadanya karena Allah ridho kepadanya, ya. Saudaraku yang budiman, tuan yang cerdas, ya. Dalam riwayat Abdullah bin Miswar Al-Hashimi, ya, berkata, seorang datang kepada Rasulullah, ya, dan berkata, "Saya datang kepadamu supaya kau ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang ganjil, ya. Ilmu-ilmu yang ganjil." Ya. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ma sunata fi ra'sil 'ilm?" Qala, "Wa ma ra'sul 'ilm?" Maka qala, "Hal araf tar rabba azza wa jalla?" Qala, "Na'am." Qala famadza fa'alta fi haqqihi? Qala ma syaa Allah. Qala hal araftal mauta? Qala na'am. Qala famadza a'tadta lahu? Qala ma syaa Allah. Qala fa'ahkim ma hunaka summa ta'ala hatta u'allimaka min gara'ibil ilm. Falamma ja'ahu ba'da sinina, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dok yadaka ala qalbika fama la tardo li nafsika la tardohu li akhika muslim wama raditahu li nafsika fardohu li akhika muslim wa huwa min ghoraibil ilm. Nah, artinya adalah apa yang telah kau perbuat terhadap pokok ilmu, pokok ilmu, ya. Pokok ilmu. Dia bertanya, ya. Sahabat ini bertanya, apakah pokok ilmu itu ya Rasulullah? Ya. Ilmu adalah yang paling mendasar. Pokok ilmu adalah ilmu yang paling mendasar. Maka Rasulullah bertanya, apakah kau telah mengenal Tuhan Azza wa Jalla, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah? Maka jawabnya iya, ya. Dia sudah mengenal Allah, ya. Maka pokok ilmu adalah ma'rifatullah, ya, mengenal Allah dulu, ya. Makanya ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, rububiyah, mulukiyah, ilahiyah, itu adalah pokok dasar ilmu yang harus wajib diajarkan di semua level jenjang pendidikan, ya, dan menjadi hal yang pokok, yang pertama, yang utama dalam semua kurikulum pendidikan. Kenapa? Karena ini adalah hal yang pokok, ya. Maka wajib, ya, bagi pengelola pendidikan itu mengenalkan ma'rifatullah, menjadikan ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, sebagai ilmu yang mendasar, yang pokok. Karena itu adalah dasar dari keimanan yang benar, keyakinan yang benar, jalan hidup yang benar, dasar dari keislaman, keislaman, keimanan yang benar, ya. Maka lanjutannya, nah, kalau kamu sudah mengenal Allah, maka apakah yang telah kau kerjakan pada haknya? Maka jawabnya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Yaitu apa? Yaitu hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukannya dengan yang lainnya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya hidup kita, ya, kehidupan kita ini, semua amal perbuatan kita itu kita persembahkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengabdi kepada yang lainnya, bukan kepada orang soleh, bukan kepada nabi, kepada rasul, bukan kepada orang yang hebat, bukan kepada setan, bukan kepada makhluk yang lainnya. Kita hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah jalan hidup yang benar, jalan hidup yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kau mengetahui apakah maut? Maka jawabnya iya. Maka apakah persiapanmu untuk menghadapinya? Maka jawabnya adalah apa-apa yang dikehendaki Allah. Ya. Jadi apa yang dapat dikerjakan? Ya. Maka Rasulullah bersabda, laksanakanlah itu sebenar-benarnya. Kemudian kamu kembali untuk saya ajarkan kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil, ya. Ilmu yang aneh. Kemudian setelah beberapa tahun, ia datang kembali kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda kepadanya, letakkanlah tanganmu di dadamu. Letakkanlah tanganmu di dadamu, di hatimu. Maka apa yang kau tidak suka untuk dirimu, jangan kau lakukan terhadap saudaramu sesama muslim. Dan yang kau suka untuk dirimu, lakukanlah yang sedemikian itu terhadap saudaramu sesama muslim. Dan inilah termasuk dari ghoraibul ilm. Ghoraibul ilm, ya. Ghoraibil ilm, yaitu ilmu-ilmu yang aneh, ilmu-ilmu yang ganjil. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, suatu ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَيُّدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Jadi Ini dalam Al-Quran ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, ya, jalan hidup yang benar, maka akan dilapangkan dadanya, hatinya untuk menerima Islam. Ya. Sekali lagi, ini adalah ayat Al-Quran, ya, kebenaran yang sejati. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan hidup yang benar, maka akan dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, ya, jalan hidup yang salah, maka akan dijadikan dadanya sempit, sukar untuk, ya, sempit dan sukar untuk bergerak, sukar untuk berkembang. Ya. Jadi dadanya sempit, bagaikan dia akan naik ke langit. Ya. Kita tidak bisa naik ke langit, ya, tidak bisa, ya, kecuali dengan tangga tali. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, kemudian summa qala idza dakhala nurul Islam, idza dakhala nurul Islamil qalba in syaraha wang sah wang dohsaha faqila hal lidzalika min alamah. Qala na'am an-najafi an daril gururi wal inabatu ila daril khuludi wal istidadu lil mauti qabla nuzulihi. Ya. Jadi ketika Rasulullah membaca tentang ayat Al-Quran tadi, kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian Rasulullah bersabda, Nur Islam, cahaya Islam, itu jika masuk ke dalam hati, maka ia lapanglah dadanya, ya, dadalah. Maka dada seseorang itu menjadi lapang. Nah, apa tandanya ketika ditanya, apa tandanya dada itu lapang? Maka Rasulullah menjawab, seseorang itu memiliki dada yang lapang apabila, yang pertama, dia menjauhi, ya, dari tempat-tempat tipuan, ya, dari tempat-tempat tipuan. Ya. Tempat-tempat tipuan adalah tempat-tempat sementara kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia tipuan, ya, dunia ini tipuan, ya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ya, kemudian status sosial, ya, duniawi itu adalah tipuan dan itu dijadikan setan sebagai alat untuk menipu manusia, ya, duniawi, ya, hiburan, kesenangan, ya, hidup berfoya-foya, ya kan, hidup sejahtera, makmur, ya kan. Itu juga tipuan yang bisa menjadikan orang lupa kepada Allah. Segala hal yang bisa menjadikan seseorang lupa kepada Allah, lupa kepada hari akhirat, itu adalah tipuan. Ya. Maka tanda daripada lapangnya dada itu adalah menjauhi dari tempat-tempat tipuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah condong pada tempat yang kekal. Tempat yang kekal adalah akhirat. Ya. Karena kehidupan sejati itu adalah di akhirat. Ya. Satu hari di Padang Mahsyar itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini. Satu hari. Ya kan? Satu hari saja. Ya. Nanti di Padang Mahsyar itu matahari sepenggalah. Ya. Semua manusia dikumpulkan dalam satu tempat lapang yang disebut dengan Padang Mahsyar. Ya. Semua manusia dari manusia pertama Adam AS sampai manusia terakhir di muka bumi nanti. Sebelum kiamat. Ya. Semuanya ya. Bermiliar-miliar, mungkin bertriliun-triliun manusia dikumpulkan Allah di Padang Mahsyar itu. Ya. Kemudian orang-orang kafir itu dalam kondisi yang susah. Orang-orang kafir ada yang berenang dengan dalam keringatnya sendiri. Jadi berenang dalam keringatnya sendiri. Allahu Akbar. Ya. Itu di Padang Mahsyar fenomenanya. Ya. Jadi kedua adalah condong pada tempat yang akal. Yaitu kehidupan yang sejati, yaitu di akhirat. Ya. Jadi orientasi hidupnya adalah untuk kehidupan akhirat. Ya. Karena apa? Karena di dunia ini cuma sementara, cuma ibaratnya cuma seorang yang dalam perjalanan panjang dia cuma berteduh sebentar di bawah pohon. Ya. Kemudian dia pasti akan melanjutkan perjalanan lagi. Ya. Dan tempat untuk mencari bekal, ya. Mencari bekal waktunya sebentar di dunia, tapi perjalanan yang akan ditempuh itu panjang sekali. Ya. Perjalanan yang panjang sekali. Ya. Maka orang yang dadanya lapang, dia akan senantiasa orientasinya jauh ke depan, yaitu perjalanan yang akan ditempuhnya yang panjang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tandanya orang yang berlapang dada adalah bersiap-siap menghadapi maut sebelum tibanya. Nah, ini pertanyaan hal yang pokok ya. Bersiap-siap ya, siap sedia menghadapi maut sebelum tibanya maut itu. Ya, kenapa? Karena maut itu datang kepada kita ya tanpa kita bisa prediksi ya. Kematian ya, itu tidak tahu ya, kita tidak tahu kapan akan terjadi pada diri kita. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini ya, dulu, sekarang dan nanti yang bisa memprediksi kapan matinya dia. Di mana dia akan mati. Juga tidak tahu di mana dia akan mati, kapan. Karena apa? Itu adalah rahasia dari Allah, Allah yang tentukan. Allah yang hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala ya. Siapapun ya, bahkan seorang yang sekarat yang sedang menjadi diopname di rumah sakit ya, sudah sekian lama ya, belum tentu akan mati ya. Bahkan mungkin dokternya yang sehat yang mengobatinya malah justru malah bisa mati ya. Gitu. Karena apa? Itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Jadi, nah, sebelum kematian datang yang tidak kita tidak tahu kapan ya, bisa dalam waktu dekat ya, beberapa hari, beberapa bulan lagi ya, atau beberapa tahun lagi ya. Maka sebelum kematian datang ya, dia sudah bersiap-siap menghadapinya. Artinya apa? Dia memang menyiapkan jiwa raganya untuk siap untuk mati, untuk siap untuk mati, bertemu dengan Allah, dan untuk itu dia orientasinya adalah orientasi akhirat. Nah, ini jadi lapang dadanya. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, kenapa seseorang dadanya sempit? Karena dia, karena duniawi, karena dadanya, hatinya dipenuhi dengan duniawi, ya. Dadanya ya dipenuhi dengan bagaimana mengejar harta, mengejar pangkat, kedudukan, jabatan, ya kan, popularitas, ya kan, hidup yang enak, ya hidup yang mudah, hidup yang nyaman, hidup yang makmur, sejahtera. Akhirnya hatinya itu penuh dengan duniawi sehingga dia hatinya sempit, ya kan. Ya, waktu hidupnya, tenaganya, pikirannya habis untuk duniawi, dadanya sempit. Dan kemudian akhirnya apa? Menggelapkan hatinya, ya. Dan kemudian dadanya tidak lapang. Itulah, ya. Jadi makanya Islam susah untuk masuk ke dalam dada yang seperti itu. Ya. Islam yang benar itu susah untuk masuk ke dalamnya. Ya. Islam yang benar, ya. Islam, nur Islam, cahaya Islam yang benar yang masuk dalam dadanya adalah ketika ya, dada itu bisa untuk lapang. Maka penting sekali kita menjadikan dada kita lapang. Ya. Ya. Yaitu apa? Kita menjauhi ya, orientasi hidup untuk duniawi. Ya. Kita menjadikan fokus orientasi hidup kita, tujuan hidup kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kemudian kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu tiba kepada kita. Ya. Sehingga hati kita lapang, tenang. Ya. Karena kita ridho kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, Allah yang maha menguasai segala kehidupan. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas. Ya. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal dari Ja'far bin Barqan, dari Maimun bin Mahram, Rasul bersabda ketika menasihati seseorang, yaitu igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqimika, saqamika. Wa faragaka qabla syughlika. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa hayataka qabla mautika. Ya. Pergunakanlah lima hal ya. Lima kondisi sebelum tiba lima kondisi yang lain. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, longgarmu sebelum sibukmu, kayamu sebelum kemiskinanmu, kekuranganmu, dan hidupmu sebelum kematianmu. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, yang tua dan cerdas. Rasulullah dalam hadis yang lain juga, manusia banyak yang tertipu oleh dua hal. Ya. Yang pertama adalah sehat, ya, ya, dan kemudian waktu luang. Ya. Sehat dan waktu luang. Ya. Tertipu. Ya. Tertipu, kenapa? Ketika dia sehat dan waktu luang, itu dipergunakan untuk ya, hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, ya, keinginan pribadinya, ya, memenuhi keinginan-keinginan pribadinya dalam arti kata fasilitas hidup di dunia ini, ya, materialistik. Nah, dia tidak, justru ketika dia sehat, ya, ketika dia ada waktu luang, itu harusnya ya dipakai untuk zikrullah, ingat kepada Allah, ya kan, dengan banyak melakukan amal soleh, peribadatan, ya kan, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu, waktu. Karena yang paling berharga dalam hidup ini adalah waktu, ya. Sekali lagi, yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah waktu. Ya. Ketika waktu sudah habis, ketika kematian datang, maka semuanya tidak ada gunanya, ya. Rumah, ya kan? Dua tingkat, tiga tingkat, ya kan? Di perumahan mewah, ya, apartemen yang bagus, ya kan? Kemudian fasilitas hidup, ya, pekerjaan, karir, jabatan, bisnis, perusahaan, ya, semuanya tidak ada yang berguna, ya. Sanak family, ya kan, anak istri, ya, semuanya akan kita tinggalkan kalau kita sudah meninggal, ketika kita sudah wafat, ya. Karena waktu adalah hal yang pokok, hal yang paling penting. Maka kita, ya, harus, ya, insya Allah kita pergunakan waktu kita, ya, sebaik-baik untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, ya, ya, dengan mengikuti jalan hidup yang benar, jalan hidup yang Allah perintahkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga kita mengikuti ittiba, ya, ya, perkehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, karena ini mereka adalah mercusuar kehidupan, ya, yang menjadi teladan hidup kita, ya, dan kita tinggal follow, ya, kita tinggal mengikuti, ya, kita tidak perlu membuat hal-hal yang baru, ya, kita tidak perlu melakukan bid'ah, ya kan. Kenapa? Karena hidup ini adalah, ya, sudah berada dalam incaran, ya, target kita, hidup kita ini adalah target setan untuk menyesatkan. Maka kita permudah hidup ini, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, yusiru wala tu'asiru, yusiru wala tu'asiru, yusiru wala tu'asiru. Ya. Permudahkanlah dan jangan persulit. Dalam urusan apa? Urus segala hal, ya. Permudahkanlah dan jangan dipersulit. Permudahkanlah dan jangan dipersulit. Ini jadi penting sekali, ya. Dasar daripada kitab fikih, ya kan, fikih, ya, imam mazhab ketika membuat aturan syariat, ya, turunan daripada Al-Quran dan Sunnah, ya kan, dalam implementasi sehari-hari terkait dengan perkembangan zaman, ya, maka imam mazhab itu, ya, dasarnya adalah yusiru wala tu'asiru, ya. Jadi fikih itu dibuat untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ya. Maka kalau ada fikih, ya, aturan-aturan syariat yang justru malah mempersulit, ya, itu berarti menyalahi dari aturan dasar yang diwasiatkan oleh Rasulullah, yaitu yu'asiru wala tu'asiru, ya, yaitu permudahkanlah dan jangan persulit. Ini juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Jadi kita hidup ini, ya, Islam datang untuk mempermudah hidup. Dalam arti kata, ya, hal yang memberatkan itu diperingan, ya, gitu, ya, diperingan, ya, ya. Dulu syariat dari Musa alaihissalam, ya, syariat Musa alaihissalam itu banyak sekali hal yang dilarang, ya kan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ya kan. Oleh dalam syariat Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu kemudian dihalalkan, ya. Dulu ghanimah, ya, ghanimah itu harta rampasan perang, itu dilarang, diharamkan dalam syariat sebelum Muhammad. Tapi kemudian dalam syariat Rasulullah Muhammad SAW itu dihalalkan. Subhanallah Akbar. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita kembali ke pokok daripada ini, tentang kematian, nasihat kematian. Nah, ini penting sekali, ya. Penting sekali kita senantiasa ingat kematian. Kenapa? Karena kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya, yang akan terjadi pada diri kita, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Maka penting sekali kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu, ya. Dari riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, Rasulullah, ya, melihat malakul maut di dekat kepala seorang sahabat Ansor, ya. Jadi Rasulullah melihat malaikat maut, yaitu Israel, ya, dekat kepala seorang sahabat Ansor. Maka Rasulullah kemudian berkata kepadanya, kepada malaikat itu, kasihanilah sahabatku, karena ia adalah seorang yang mukmin. Ya. Maka jawab Israel, terimalah kabar baik, hai Muhammad, bahwa saya terhadap tiap mukmin itu sangat belas kasih. Ya. Demi Allah ya Muhammad, saya mencabut roh seorang anak Adam, ya, seorang manusia, ya. Maka bila ada orang yang menjerit dari keluarganya, saya katakan, mengapa menjerit? Demi Allah, kami tidak berbuat aniaya dan tidak mendahului ajalnya, ya kan? Karena ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya kan? Tidak bisa diundurkan, tidak dimajukan, tidak bisa dimajukan sedikit pun, sedetik pun. Maka kami tidak ada salah dalam mencabut rohnya. Maka bila kamu rela dengan hukum Allah, kamu mendapat pahala, ya. Kamu akan mendapatkan kebaikan, ya. Ketika kamu ridho dengan hukum Allah, dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala, ya. Akan mendapatkan kebaikan. Dan jika kamu benci, murka, mengeluh, ya, terhadap hukum Allah, terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah, maka kamu akan berdosa. Ya. Maka, ya, kamu tidak usah mencela kami, sebab masih akan kembali. Ya. Kami masih akan kembali, dan maka berhati-hatilah kamu. Dan tiada penduduk rumah, batu atau bambu, ya, artinya semua manusia, ya, atau kain bulu di darat atau laut, melainkan saya perhatikan wajahnya tiap kali 5 kali. Ya. Ya. Maksudnya malaikat Israel, pencabut nyawa itu memperhatikan wajahnya tiap hari itu 5 kali. Sehingga mengenal mereka lebih daripada diri mereka sendiri. Ya. Demi Allah ya Muhammad, andaikan saya akan mencabut roh nyamuk, tiada dapat aku mencabutnya kecuali bila mendapat perintah dari Allah untuk mencabutnya. Allah Akbar. Jadi semua yang dilakukan oleh malaikat Israel itu adalah atas perintah Allah. Semuanya, ya. Mencabut nyawa binatang, ya. Nyawa ikan, ya, nyawa ternak, ya kan? Yang itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi mencabut nyawa manusia, ya. Itu semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ini penting sekali, ya. Penting sekali bahwa kadang kita lupa terhadap kematian. Padahal malaikat maut, pencabut nyawa, ya, malaikat maut Israel itu, ya, tiap hari itu 5 kali memperhatikan wajah kita, ya. Kapan kita mau dicabut? Kapan mau kita dicabut? Semua manusia. Nah, ini adalah penting sekali, ya. Memang kita tidak bisa melihat malaikat, tapi hadis, ya. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah benar. Kenapa? Karena Rasulullah adalah siddiq, ya. Rasulullah bersabda benar, ya. Benar, ya. Rasulullah tidak pernah berdusta, ya kan? Semua perkataan Rasulullah adalah benar. Al-haq. Kemudian sahabat, ya, sekali berAli bin Abi Thalib itu juga tidak mungkin berbohong. Ya, tidak mungkin. Karena seorang mukmin itu tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong adalah dosa besar, ya. Tidak boleh berbohong, ya. Seorang mukmin tidak mungkin seorang pendusta. Ini, ya. Jadi maka dalam sejarah, ya, kita lihat, ya, sebuah hadis dikatakan sahih itu karena apa? Karena periwayatnya adalah orang-orang yang selalu berkata benar, ya kan? Dia hati-hati menyampaikan hadis. Kenapa? Karena kalau dia menyampaikan hadis tidak benar, maka, ya, konsekuensinya adalah neraka. Maka ketika Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan, itu meriwayatkan hadis, dia pensyarahnya yang meriwayatkan itu diteliti siapa, apakah orangnya benar terpercaya, orang-orang itu benar gitu, biasa berkata benar atau pernah berdusta gitu. Nah, maka ketika riwayat disampaikan dari A ke B ke C ke D itu si A, si B, si C, D itu benar, orangnya memang siqah, bisa dipercaya, ya, selalu berkata benar, orang yang mukmin sejati, maka baru kemudian riwayatnya, hadisnya kemudian ditulis, baru kemudian dibukukan dalam hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Nah, ini sehingga trusted, ya, sangat terpercaya. Ini adalah karena apa? Karena hadis Rasulullah itu adalah sumber hukum, ya, panduan hidup manusia setelah Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi kita tidak boleh ragu terhadap ini kebenaran, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang tertawa, ya. Melihat orang-orang itu tertawa. Jadi Rasulullah suatu ketika melihat orang-orang pada tertawa, ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ama innakum lau aksartum min zikriha di min lazati lasyagolakum. Amma ara summa qal aksiru azikraha di min lazati. Summa qal innamal qabru raudatun min riyadil jannah. Au hufratun min hufrati min khufarin niron. Ya. Rasulullah bersabda terhadap orang-orang yang tertawa terbahak itu, ya, beberapa orang yang tertawa terbahak itu, Rasulullah bersabda, andekan kamu banyak ingat mati yang menghapus semua kelezatan, niscaya kamu tidak sempat berbuat demikian. Artinya tidak sempat untuk berbuat tertawa terbahak. Ya. Kemudian Nabi Rasulullah SAW bersabda, banyak-banyaklah kamu mengingat mati, kematian, maut, yang menghapus semua kelezatan. Ya. Aksiruhu zikroha dimin lazati. Ya. Ingat-ingat, perbanyaklah ingat akan kematian yang menghapus semua kelezatan. Maka kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun dari kebun-kebun surga dan atau salah satu daripada jurang-jurang neraka. Allahu Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, yang Tuhan cerdas, coba kita bandingkan sekarang, ya. Orang senang dengan tertawa-tawa, ya kan? Orang kumpul di mana-mana, ya, suasananya dibuat tertawa, ya kan? Kalau tidak ada kesedihan, ya kan? Jadi kumpul di mana, kumpul di sini, di situ, ya kan, di kantor, ya, di tempat umum, ya kan, semuanya tertawa-tawa, ya kan. Media televisi, ya, hiburan yang paling disukai adalah media yang membuat orang tertawa. Nah, ini adalah Rasulullah menegur, ya, menegur keras kepada orang-orang yang tertawa tadi, karena apa ya, itu dengan supaya mengingat kematian yang akan menghapus semua kelezatan. Ya. Maka kita harus mengurangi tertawa kita, banyak hidup senang-senang kita, ya kan? Harus kita kurangi. Kenapa? Karena kematian itu akan sudah menanti kita di depan kita dan kapanpun bisa terjadi pada diri kita kematian, gitu, ya. Kematian akan menghilangkan semua kesenangan hidup duniawi, ya, semua kenyamanan hidup, ya kan? Kemakmuran, kesejahteraan. Ya kan? Semua kelezatan makan, ya, kelezatan tempat tinggal, kelezatan status sosial, ya kan, penghormatan manusia, ya kan, nama baik, ya kan, popularitas, kekuasaan, ya, kelezatan fisik maupun non fisik, ya, semuanya akan kita tinggalkan, ya, dan itu adalah ketika kematian datang yang bisa datang sewaktu-waktu pada kita, ya. Maka Rasulullah, ya, mengingatkan, memberikan peringatan keras kepada, ya, orang-orang yang banyak tertawa. Ya. Umar bin Khattab, ya, Al-Faruq radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab, ya, Ka'ab. Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah, ya. Ka'ab radhiyallahu anhu, Umar berkata, "Terangkanlah kepada kami tentang maut." Maka kemudian Ka'ab berkata, maut itu bagaikan pohon duri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, ke dalam tubuh manusia. Ya. Maka tiap duri berkait dengan urat, lalu kemudian dicabut oleh seorang yang kuat, ya, oleh seorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tertinggal. Ya. Ini adalah perumpamaan, ya, maksudnya, ya, maut itu seperti itu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sufyan As-Sauri, ya, jika ingat mati, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa sampai beberapa hari. Bahkan jika ditanya apa masalahnya, maka dia hanya menjawab tidak tahu. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, orang yang concern terhadap kematian, ya, yang sekarang ini banyak dilupakan oleh manusia. Ya. Sekarang, ya, tahun 2017 ini, ya, di mana-mana orang lupa terhadap kematian. Yang ada di kepalanya, di pikirannya, tujuan hidupnya adalah apa? kesibukan duniawi, ya kan? Sibuk dengan pekerjaannya, karirnya, jabatannya, sibuk dengan kedudukannya, kekuasaannya, sibuk dengan mencari kesenangan duniawi, ya kan? Dengan itu mencari fasilitas-fasilitas hidup ini dan itu, ya kan? Hidup yang nyaman, ya kan? Rumah yang enak, yang pokoknya duniawi, duniawi, duniawi. Ya. Sehingga lupa kepada Allah, kepada akhirat, lupa kepada kematian yang akan bisa terjadi menimpa dia sewaktu-waktu kapanpun, ya, kapanpun. Nah, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, maka penting sekali ya, Islam menempatkan kematian, ya, perihal tentang kematian ini hal yang pokok. Ya. Karena apa? Karena kematian ini merupakan pintu, gerbang, ya, dari seseorang memasuki kehidupan yang kekal. Ya. Ingat sekali lagi bahwa kematian di dunia ini, ya, ketika seseorang memasuki kematian, maka dia memasuki kehidupan yang kekal, ya, yang, yaitu kehidupan akhirat yang dimulai dari alam kubur. Ya. Jadi maka penting sekali, ya, ketika kita sangat harus concern dengan kematian. Kita harus konsen dengan kematian. Ya. Dan akhir hidup seseorang, ya, mohon maaf, seseorang itu dinilai berdasarkan akhir hidupnya. Ya. Akhir hidupnya. Ya. Jadi, karena apa? Karena nanti seseorang itu dibangkitkan, ya, di padang mahsyar, ya, di hari berbangkit, itu dalam kondisi bagaimana dia mati dulu di dunia. Ya, ini makanya perlu berhati-hati sekali ya. Nanti semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah, ya, dikumpulkan Allah. Nah, dia dibangkitkan, ya, dikumpulkan Allah di padang mahsyar itu dalam kondisi bagaimana dia mati di dunia. Maka kita perlu hati-hati kalau kita mati dalam kekafiran, naudzubillah, ya. Maka nanti di akhirat, ya, di padang mahsyar kita dibangkitkan dalam kekafiran dan itu akan menyesal selama-lamanya. Selama-lamanya artinya ya tidak ada lagi waktu kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, ini penting sekali. Ya. Maka saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, ya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan presentasi kami ini, ya, tolong, ya, tolong, ya, kita merenung kembali, ya, jalan hidup kita ini, ya, keyakinan kita, ya, komitmen hidup kita ini, tujuan hidup kita, ya, motivasi hidup kita ini, ya kan? Apakah sudah benar? Apakah salah? Ini penting sekali. Benar menurut siapa? Menurut Allah, ya, bukan menurut kita, bukan menurut manusia, bukan menurut tokoh-tokoh agama kita. Tapi benar menurut Allah. Bagaimana membedakan antara jalan hidup yang benar atau jalan hidup yang salah menurut Allah? Ya, kita mengikuti, ya, indikatornya, ya, barometernya adalah apa yang diturunkan oleh Allah, ya kan? Apa yang diwahyukan oleh Allah itu adalah indikator jalan hidup benar atau salah. Ya. Nah, sekarang apakah wahyu Allah ada? Ada, ya, ada di depan kita. Ya, kita bisa akses mudah. Ya, satu-satunya wahyu Allah, ya, kitab suci yang benar, yang otentik, yang orisinal itu hanya Al-Quranul Karim. Ya, ya, ya. Perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, ya, ya, ya, itu adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi, perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Maka kita jangan sibuk dengan buku-buku, ya, buku-buku, ya, di luar Al-Quran. Ya. Kita lebih banyak sibuk dengan dunia, buku-buku tentang komputer, buku tentang teknik, tentang arsitektur, tentang desain, tentang makanan, tentang perjalanan travel, ya kan? Intinya, ya, kita sibuk dengan duniawi. Nah, sementara kita melupakan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu Allah, ya kan? Kumpulan daripada wahyu-wahyu Allah, ya kan? Yang jelas benar. Referensi hidup, panduan hidup yang menjadi dasar daripada jalan hidup yang benar, keyakinan yang benar. Maka kita harus mempelajari Al-Quran, memahaminya, ya, gitu. Nah, insya Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Saudaraku yang Muslim, ya, silahkan ya, kembali kepada Al-Quran, pelajari Al-Quran. Waktu, kesempatan, kalau ada waktu luang ya, kita pelajari Al-Quran ya, kita analisa ya kan, kita sibukkan dengan Al-Quran, bukan hanya dengan membaca, tapi yang paling penting adalah memahami ya, mendalami ya, mentadaburinya dan melaksanakannya. Komitmen sungguh-sungguh untuk menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kehidupan kita. Ya, itu bagi saudaraku yang muslim ya. Jangan tertipu dengan kesibukan-kesibukan duniawi, kesibukan pekerjaan, kesibukan untuk berkumpul-kumpul ya kan, kesibukan untuk bersenda gurau, di sana senang, di sini senang ya kan. Kesibukan untuk hal yang sifatnya duniawi ya, tertawa duniawi ya. Ini yang banyak melalaikan umat Islam sekarang, karena umat Islam sekarang memiliki penyakit alwahan, yaitu hubud dunia wa qaratul maut ya, cinta dunia dan takut mati ya, cinta dunia dan takut mati. Maka umat Islam sekarang ini ya seperti gusah, seperti buih di lautan, buih di sungai ya, tidak ada nilainya, keropos ya, keropos sekali ya. Punya kekuasaan, tapi kekuasaannya bukan untuk menegakkan Islam, bukan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, tapi kekuasaannya untuk apa? Untuk menuruti hawa nafsunya ya, kejayaan diri sendiri, kejayaan kelompok ya kan, itu falsafah hidupnya, falsafah kelompoknya ya, golongannya, bukan falsafah hidup dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi umat Islam lemah sekarang. Lemah kenapa? Tandanya lemah adalah syariat Allah ya, hukum-hukum Allah tidak tegak di muka bumi ya. Yang tegak di muka bumi adalah hukum selain Allah ya, hukum buatan manusia ya. Padahal ini adalah dasar ya, misi utama para nabi dan rasul diutus Allah di muka bumi adalah ya, selain memberikan kabar gembira dan peringatan, juga diutus untuk menegakkan hukum Allah ya di muka bumi. Itu adalah misi para nabi dan rasul ya. Orang yang berjuang untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi adalah pejuang sejati ya, pejuang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sementara ya, orang-orang yang membenci hukum tegaknya hukum Allah itu adalah musuh Allah ya kan, musuh Allah ya. Maka kita lihat ya, bagaimana dalam sirah nabawiyah ya, perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin berperang melawan Romawi Timur ya kan, Romawi Timur ya. Kenapa? Karena Islam ya, Rasulullah ingin menegakkan Islam, menyebarkan Islam ya kan, menegakkan hukum Allah di muka bumi. Tapi orang-orang Romawi ya, kerajaan adidaya Romawi tidak menyukainya, tidak menyukai Islam berkembang pesat, tidak menyukai manusia menyembah Allah semata ya, tidak menyukai hukum Allah tegak di muka bumi, dan mereka lebih menyukai hukum Romawi ya, hukum Romawi ya, hukum manusia ya, yang kebanyakan bersumber dari hawa nafsu, yang di mana orang-orang raja bangsawannya itu melakukan penindasan kepada rakyatnya dengan apa? Dengan pajak-pajak yang tinggi ya, dengan pajak-pajak yang tinggi ya. Maka di semua wilayah kekuasaan Romawi itu pajaknya sangat tinggi ya. Rakyat dibebani dengan pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu. Kemudian uang dari pajak itu kemudian dipakai untuk hidup berfoya-foya oleh para penguasa, para bangsawannya ya kan. Kemudian menikmati fasilitas ini dan itu ya. Itu beda jauh dengan konsep hukum Islam yang Allah berikan, yang diperjuangkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah ya menang ya. Tapi hidup Rasulullah sederhana ya. Abu Bakar, Umar bin Khattab ya. Abu Bakar khalifah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya. Islam berkembang di mana-mana ya. Kekuasaan Islam meluas ya kan, dari Afrika Utara sampai ke perbatasan dengan India ya. Kerajaan Romawi Timur kekuasaannya tumbang di Asia. Kemudian Persia, kisah Persia juga tumbang ya. Tapi kehidupan Amirul Mukminin Umar bin Khattab tetap sederhana. Hidup sederhana, ya kan? Pakaiannya cuma dua setel, ya kan? Dua setel aja gitu. Hidup sederhana. Kenapa? Karena Umar bin Khattab berjuang bukan untuk dirinya, berjuang bukan untuk kelompoknya, tapi berjuang untuk Allah, menegakkan hukum Allah ya. Maka dia terikat kepada hukum Allah, dia menegakkan hukum Allah. Inilah Islam ya. Perbedaannya besar antara hukum Allah dengan hukum selain Allah ya. Nah inilah yang kemudian Islam berkembang dimusuhi oleh para pembesar-pembesar negeri ya kan. Dulu para nabi, para rasul berdakwah ya, berjihad ya, berjuang, itu juga dimusuhi oleh kebanyakan para raja, para pembesar, para bangsawan, para penguasa ya. Kenapa? Karena sistem yang mereka ingin tegakkan, yang berdasarkan wahyu Allah, itu adalah sistem untuk keadilan, ya. Benar-benar keadilan, ya. Sistem yang ditegakkan untuk keadilan, ya kan? Nah, mereka tidak mau keadilan itu ditegakkan di muka bumi. Kenapa? Karena kalau keadilan yang ditegakkan berdasarkan hukum Allah, berdasarkan wahyu Allah itu ditegakkan, maka ya, hak-hak istimewa para bangsawan, kaum raja, penguasa itu akan hilang. Ya kan? Hidup mereka sama dengan, ya, derajat mereka sama dengan derajat budak-budak mereka. Sama dengan orang-orang yang selama ini di bawah kekuasaan mereka. Ya. Ini, jadi mereka menolak. Ya, kemudian membenci dan memusuhi. Dan mereka menggerakkan semua tenaga untuk memusuhi dakwah ilallah, dakwah Islam. Seperti itu. Ini yang terjadi sepanjang sejarah. Ya, dan kita bisa membaca kembali. Ya. Membaca kembali mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ini adalah perjuangan, hidup perjuangan. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ya, saya mengajak saudaraku semuanya, ya, seluruh umat manusia untuk kembali berpikir, merenung, ya, mana yang benar, mana yang salah. Karena al-haq min rabbik, ya, fala takuna minal dharin, ya. Kebenaran itu dari Allah dan sangat terang, sangat jelas, ya. Ya. Sangat jelas, sangat terang. Jalan hidup yang benar itu sangat jelas, sangat terang, ya. Sementara jalan hidup yang sesat itu juga, ya, itu juga jelas kesesatannya, ya. Tapi dia samar-samar, nggak jelas dalam konsep kehidupannya, ya. Tapi dalam hukum Allah yang benar adalah hukum yang jelas, yang tegas, yang terang bagi siapapun yang ingin sungguh-sungguh mempelajarinya. Maka kita jangan ragu-ragu, ya, untuk mengikutinya. Nah, insya Allah. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ini kembali kepada peringatan tentang kematian, ya, bahwa kematian adalah penghapus kelezatan, ya. Semakin banyak ingat mati, maka kita akan semakin menghindarkan diri dari banyak kelezatan duniawi. Nah, bagi orang yang menuhankan hawa nafsu itu berat, ya. Tapi bagi orang yang bertuhan Allah dengan benar, ya. Ya. Bertuhan dengan Allah dengan benar, ya, dia tunduk patuh kepada Allah, ridho kepada Allah, ya. Dan dengan konsekuensi daripada tunduk patuh ridho kepada Allah adalah dia meringankan diri untuk hal yang lain. Artinya apa? Dia tidak mau didominasi oleh selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hati manusia itu hanya dua, ya, didominasi oleh dua hal. Kalau enggak Allah, ya selain Allah, ya. Allah itu satu, ya, yaitu kita mengikuti perintah Allah berdasarkan wahyu Allah, Al-Qur'anul Karim, dan mengikuti sunnah Nabi, dan semua yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, sunnah-sunnah Nabi itu adalah sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sahih insyaallah, ya. Nah, kemudian selain Allah, hati manusia kalau tidak didominasi oleh Allah adalah didominasi oleh hawa nafsu, oleh selain Allah. Selain Allah itu siapa? Yaitu diri sendiri, ya. Kebanyakan manusia, ya, itu menuhankan dirinya sendiri, ya. Dia hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, ya kan? Ya. Dia ingin nyaman, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri, ya kan? Dia ingin hidup enak, sejahtera, makmur untuk dirinya sendiri. Jadi banyak manusia yang menuhankan dirinya sendiri. Ya. Sementara kalau menuhankan Allah, itu dia, ya, mengalahkan kecintaan terhadap dirinya, ya, ya, dengan Allah Subhanahu. Artinya apa? Dia menjadikan Allah sebagai kecintaan yang tertinggi di bawah daripada kecintaan terhadap dirinya. Ya. Maka yang disebut dengan iman, ya, kelezatan iman itu adalah, ya, halawatul iman. Yang disebut dengan khalawatul iman, orang yang bisa merasakan nikmatnya beriman itu adalah ketika, ya, ayyakuna Allah rasuluhu akhabba ilahi mimma siwahuma, ya. Jadi dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Jadi itu termasuk cinta kepada diri sendiri, cinta kepada anak istri, cinta kepada karir, jabatan, kedudukan, cinta kepada kelompoknya, golongannya, cinta kepada, ya, nafsu-nafsu duniawi, ya, kesenangan duniawi, kesejahteraan duniawi, kenyamanan hidup di dunia ini. Apapun, rumah, fasilitas, ya kan? Itu, ya, segala hal yang bisa mendominasi hati itu kemudian dikalahkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi yang tertinggi. Yang tertinggi. Ya. Yang tertinggi artinya apa? Artinya kita hidup mengikuti perintah Allah, ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, ridho kepada ketentuan Allah, ridho kepada perintah-perintah Allah. Kita ridho dengan setulus-tulusnya. Ya. Kita siap untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Yaitu menjadi kita hidup mengikuti semua arahan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu-wahyu Allah. Kemudian menjadikan Allah dan Rasul. Rasul lebih kita cintai daripada yang lainnya. Ya. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Jadi mengikuti sunnah Rasul. Ya. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Ya. Kita terima dengan ridho. Ya. Kalau konsekuensi daripada itu kemudian kita menderita, enggak apa-apa. Menderita sebentar di dunia, ya kan? Menderita cuma beberapa tahun, ya kan, di dunia ini. Dan rewardnya, balasannya adalah kehidupan surga seluas langit dan bumi selama-lamanya nanti di akhirat. Kita bisa selamat dari neraka yang kepedihannya luar biasa selama-lamanya nanti di akhirat. Jadi rewardnya luar biasa, besar. Sementara penderitaan cuma kecil sekali di dunia ini. Ya. Dibandingkan dengan waktu dan tempat. Ya. Luasnya dan waktunya. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana abaukum wa abnaukum, ya, wa ikhwanukum wa aswajukum wa asyiratukum wa amwalun iftaraftumuh, ha, wa tijaratun tahsanu kasada wa masakinu taradona ha haba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Nah. Jadi katakanlah kul wahai Muhammad. Artinya Rasulullah Muhammad disuruh mengatakan kepada manusia, kepada umatnya, kepada seluruh manusia. Kul in kana abaukum, ya. Katakanlah jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, ya kan, saudara kamu, istri-istri kamu, ya, sanak famili kamu, harta, kekayaan yang kamu cari, ya. Kemudian karir, jabatan, perniagaan yang kamu takuti rugi, ya. Kemudian wamasakinu itu adalah tempat tinggal, kenyamanan hidup, fasilitas hidup, ya, yang kamu, ya, cari-cari, yang kamu tuju, itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah, ya, Rasul, dan jihad di jalannya, di jalan Allah, maka fatarobasu hatta yati Allah bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan ketentuannya. Dan ayat ini diakhiri dengan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang lebih mencintai sanak familinya, bapak ibunya, anak istrinya, sanak familinya, saudaranya, hartanya, ya, kekayaannya, karir jabatannya, kedudukannya, kemudian fasilitas hidup, kenyamanan hidup, ya, rumah-rumah, ya, itu semuanya lebih dicintai daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalannya. Itu adalah orang-orang fasik, ya, orang-orang yang tergolong fasik. Maka kita na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi kita harus menjadikan kecintaan kepada Allah, Rasul, ya, dan jihad di jalannya itu yang tertinggi. Ya. Artinya apa? Kita hidup sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan arah Allah. Kita hidup berdasarkan aturan Allah. Kita hidup berdasarkan sunnah Nabi. Ya. Kita berjuang untuk, ya, menegakkan hukum Allah, ya, kita berjuang untuk hidup sesuai dengan aturan Allah dan sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Ya. Itu adalah sesungguhnya. Jadi menjadikan Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya itu sebagai yang tertinggi. Ya. Kenapa? Karena seseorang, ya, bercita-cita, memiliki tujuan sesuatu itu sebelum bercita-cita atau bertujuan sesuatu itu pasti dicintai dulu, ya kan? Gitu. Dicintai. Maka kita menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya itu sebagai kecintaan yang tertinggi. Jadi kan menjadi tujuan hidup kita. Itu. Sehingga kita, itu yang benar, jalan hidup yang benar insya Allah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka para Nabi dan Rasul termasuk Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW itu adalah berjuang untuk itu. Ya. Berjuang, ya, mencintai Allah, ya, di atas segala-galanya. Dan kita diberikan contoh hidup oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian contoh hidup itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, penting sekali kita ingat mati. Kenapa? Karena kematian ini menjadi yang hal yang pokok ya, dalam proses mereformasi diri. Ya. Ya. Sesuatu yang pasti terjadi yaitu kematian. Dan kalau kita semakin ingat mati dan kita mempersiapkan diri untuk kematian kita, maka kita akan mudah mereformasi diri kita. Ya. Satu hal yang pokok, semua manusia mati. Artinya apa? Artinya, ya, artinya tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Berarti sesuatu yang akan kita tinggalkan itu berarti bukan tujuan hidup. Bukan tujuan yang sejati. Maka tujuan yang sejati ya, itu adalah kehidupan setelah kematian. Karena segala sesuatu di balik kematian itu, apa yang akan kita jumpai nanti setelah kita mati, itulah kehidupan yang sejati. Ya, di sana ada nikmat kubur. Di sana ada surga seluas langit dan bumi selama-lamanya yang disiapkan oleh Allah ya untuk orang-orang yang mukmin. Dan surga itu sekarang sudah ada. Sudah ada. Ya. Cuma gaib, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Ya. Tapi Allah sudah ciptakan surga dan neraka itu sebelum Allah menciptakan makhluk. Sebelum menciptakan manusia dan jin. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Nah, saudaraku yang budiman ya. Ya. Jadi Allah ciptakan surga dan neraka sebelum Allah ciptakan manusia. Ya. Jadi sekarang sudah ada surga dan neraka, sudah menanti kita, ya, sudah menanti kita. Nah, itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita sejati, bukan di dunia ini yang menipu, yang melenakan gitu. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamul hayawan, hayawan ya." Lau ta'lamul hayawanan ya. Maka ma ta'lamuna minal maut ma akal tum lahman saminan abadan. Ya. Andai kata binatang-binatang ya, ternak itu mengetahui tentang kematian sebagaimana yang kamu ketahui, niscaya kamu tidak dapat makan daging binatang yang gemuk selamanya. Ya. Artinya apa? Artinya ya, binatang-binatang itu ya, kalau dia tahu kematian, dasarnya kematian ya, maka dia tidak akan bisa gemuk ya. Binatang ternak, ikan-ikan itu tidak akan bisa gemuk. Nah, ini adalah menandakan bahwa kematian itu dahsyat sekali ya. Dahsyat sekali ya. Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa alaihissalam itu biasa ya memiliki mukjizat yang diberi Allah, mukjizat untuk menghidupkan orang yang mati. Maka kemudian ada seorang kafir datang kepada dia dan kemudian menegurnya. Ya. Wahai Isa, kau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati kemarin. Ya. Kemungkinan belum mati benar orang itu. Maka coba ya, hidupkan orang yang dahulu-dahulu itu. Ya. Ya. Maksudnya orang yang sudah lama mati. Maka Nabi Isa alaihissalam ya, berkata, kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta untuk saya hidupkan. Ya, atas izin Allah. Maka mereka berkata, hidupkanlah Sam bin Nuh alaihissalam. Ya, Sam bin Nuh alaihissalam. Ya, yaitu Sam anaknya Nuh alaihissalam. Maka Nabi Isa pergi ke kuburnya. Dan di sana kemudian Nabi Isa sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Maka kemudian Allah menghidupkan Sam bin Nuh. Ya, sedang rambutnya Sam itu, ya, rambut dan kepalanya serta jenggotnya telah putih semuanya. Maka ditanya, mengapa kamu berubah? Padahal waktu itu kamu belum ada uban, ya, ketika kamu mati. Maka jawabnya, ketika saya mendengar panggilan untuk keluar, saya kira hari kiamat sudah ada, sudah terjadi. Maka saya mendengar panggilan untuk keluar, maka saya kira hari kiamat sudah terjadi. Dan itu rambutku langsung menjadi putih karena ketakutan. Ya, karena ketakutan. Lalu ditanya, berapa lama kamu sudah mati? Maka jawab Sam bin Nuh, sejak 4.000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pun belum hilang rasa pedihnya maut. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Ya. Jadi, sakitnya sakaratul maut. Ya. Itu bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, itu besar sekali, luar biasa. Ya. Ya. Nah, tiada seorang mukmin mati, melainkan ditawarkan kepadanya kembali hidup di dunia. Tetapi ia menolak karena beratnya sakaratul maut. Kecuali orang yang mati syahid, mereka tetap ingin hidup kembali ke dunia untuk berperang dan mati syahid, ya, berjuang di jalan Allah. Kemudian mati syahid lagi Sebab mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya. Juga karena merasakan kebesaran, kehormatan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, ketentuan Allah ya, takdir Allah ya, sunatullah itu ya berlaku, yaitu bagi orang yang sudah mati dia bisa kembali lagi ke dunia ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, terkait dengan kubur ya. Terkait dengan kubur, di kubur itu ya ada tekanannya, ada tekanan kubur. Jadi kita jangan, kalau kita lewat kuburan ya dimanapun itu, kita jangan tertipu oleh suasana yang tenang ya, suasana tenang, damai, nyaman, tenteram. Jangan tertipu. Memang secara zahir ya, secara fisik itu kuburannya tenang, tapi di dalam kuburan itu ya, ya yang gaib bagi kita, yang tidak bisa kita lihat, itu penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesengsaraan ya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat terhindar dari tekanan kubur ya, baik itu orang soleh maupun pelaku kemaksiatan, orang yang durhaka ya. Dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda ya, inilah yang menggerakkan arsy Allah ya, membukakan pintu-pintu langit dan menyaksikan 70 ribu malaikat ya, yaitu kuburan itu telah menekannya kemudian memberinya jalan keluar ya. Jadi kuburan itu punya tekanan ya, punya tekanan. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kuburan memiliki tekanan ya, seandainya ada seseorang yang selamat darinya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz juga selamat. Nah, ini adalah hadis ya dari sahih ya, insya Allah ya. Hadis yang pertama tadi adalah riwayat An-Nasa'i ya, dari Abdullah bin Umar ya. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad dari Aisyah ya radhiyallahu anha ya. Dan insya Allah sahih di dalam sahih Al-Jami ya, dari Syekh Nasruddin Al-Albani ya. Seandainya ada seseorang yang dapat terhindar dari tekanan kubur, niscaya yang paling berhak adalah bayi ini. Nah, ini adalah maksudnya, bahkan seorang bayi yang meninggal pun, yang mati dalam kondisi bayi, itu pun tidak terhindar dari tekanan kubur. Ya. Tapi dia beda. Jadi, semua mayat itu ditekan, tertekan dalam kubur. Cuma bedanya, kalau orang mukmin, ya, itu ditekan seperti seorang ibu yang menyayang anaknya. Ya, seorang ibu yang memeluk anaknya dengan pelukan yang lembut ya gitu. Nah, itu adalah kalau dia seorang yang mukmin. Tapi kalau seorang itu durhaka kepada Allah, kafir kepada Allah, musyrik kepada Allah, maka dia benar-benar tekanan, yang pressure yang luar biasa ya. Dia seperti tekanan gudam ya kan, gudam yang tempat yang sempit sehingga tulang belulangnya kemudian hancur luluh karena tekanan kubur itu. Ya, itu adalah bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, yang mati dalam kondisi kafir kepada Allah, yang mati dalam kondisi non-muslim, ya. Masih belum masuk Islam, ya. Jangan sampai kita mati dalam kondisi belum masuk Islam. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari itu, ya. Makanya ini penting sekali bagi saudara-saudaraku yang sampai sekarang masih belum muslim dimanapun Anda berada ya, untuk segera masuk Islam ya, untuk segera berserah diri kepada Allah ya kan, karena Islam adalah berserah diri kepada Allah ya kan ya, berikrar sungguh-sungguh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, aku bersaksi ya, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya, yang Maha Esa, dan aku bersaksi bersumpah bahwa Muhammad ya itu adalah Rasulullah, itu adalah hambanya dan rasulnya ya, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hidup kemudian komitmen dengan jalan hidup yang diwahyukan oleh Allah dan jalan hidup yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jalan hidup yang benar, jalan hidup para nabi dan para rasul semuanya ya. Jalan satu ya. Kenapa? Karena Allah adalah satu ya, sistem kehidupan adalah satu, maka indikator, variabel, barometer keselamatan itu juga satu ya. Ya. Kunci sukses juga satu ya. Maka inilah jalan yang benar, jalan hidup yang lurus ya. Jalan hidup yang satu ya. Karena Allah satu, maka hidup ini, sistem kehidupan ini adalah satu ya. Surga adalah satu ya. Neraka adalah satu, dan itu semuanya adalah pemiliknya, penguasa Allah ya kan. Bukan penguasanya yang lainnya ya. Seluruh kehidupan ini adalah milik Allah. kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Seluruhnya adalah milik Allah. Surga dan neraka adalah Allah yang menciptakan. Maka Allah memberikan ketentuan kriteria siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Dan itu semuanya, ya, kriteria, ketentuan, barometer, variabel, itu semuanya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat-ayat Allah, dan juga sudah diperjelas kembali, dipertegas kembali, diperinci oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita mengikuti jalan hidup ini, kita berusaha untuk memenuhi kriteria itu, ya, variabel itu, sehingga kita pantas untuk mendapat ridho Allah, ya, masuk ke dalam surganya Allah, dan pantas supaya kita terhindar dari neraka jahanam, supaya kita selamat dari siksa kubur, dari neraka, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Demikian insya Allah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, insya Allah kita lanjutkan dalam presentasi seri dakwah ila Allah The Islamic Shadow Presentation berikutnya, ya. Mohon maaf kalau ada kelafan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.